السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qatr an-Nada wa Balal Sada li Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Telah kita baca penjelasan tentang isim-isim mausul. Maka dilengkapi dengan pembahasan selanjutnya yaitu tentang silah, karena yang namanya isim mausul tidak bisa lepas dengan yang namanya silah. Ya, dan juga a'id. Fa amma silah, taqsimu silah, pembagian tentang silah. Jumlah silah. Fa amma silatu fa hiya 'ala darbain, jumlatin wa shibhi jumlah. Adapun silah bagi si mausul, maka itu ada dua macam. Yang pertama, yang bentuknya jumlah. Seperti jalladhi qama abuhu. Ja'alladhi qama abuhu, datang orang yang bapaknya berdiri. Di sini silahnya qama abuh, jumlah. Di sini jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Atau jumlahnya jumlah fi'liyah. Ja'alladhi abuhu qa'im, misalkan. Wa shibhi jumlah. Kemudian macam yang kedua dari silah adalah silah yang berupa shibhu jumlah. Shibhu jumlah di situ mencakup apa? Dharaf dan apa? Jar majrur. Dharaf contohnya ja'alladhi indak, datang kepada ke orang yang ada di sisimu. Ya. Atau jar majrur. Ya, ja'alladhi apa misalkan? Fi atau qama alladhi, datang orang yang apa? Jar majrur yang pas. Fi baiti misalkan. Berdiri orang yang ada di rumahnya itu. Ya. Jadi yang namanya silah ada dua, jumlah dan jumlah ada dua macam, jumlah fi'liyah, ada juga jumlah ismiyah. Kemudian syibh jumlah mencakup apa? Dharaf. Ya, dharaf zaman atau makan. Yang kedua jar majrur. Nah, itu. Wal jumlatu 'ala durbaini, jumlah yang bisa datang sebagai silah ada dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah. Ya, seperti tadi ja'alladhi abuhu qa'im, datang orang yang bapaknya sedang berdiri. Atau fi'liyah seperti ja'alladhi qama abuhu. Wa syartuha, ada syaratnya yang harus ada pada silah, jumlah silah ini. Syaratnya ada dua, disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham, yaitu antakuna khabariyah. Ya. Agar jumlahnya jumlah khabariyah. Apa makna jumlah khabariyah pada pembahasan silah? Yakni muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Jumlah yang maknanya memungkinkan as-sidq, ataupun jumlah yang memungkinkan as-sidq, benar, juga memungkinkan apa? Salah. Seperti tadi, ya. Qama abuhu, bapaknya berdiri. Pada contoh ucapanmu ja'alladhi qama abuh, ketika ada seorang yang berkata qama abuh, mungkin benar, mungkin dusta, ya kan? Qama abuh. Kalau mencocoki kenyataan berarti apa? Shadiq pengucapnya. Kalau ternyata tidak berarti kadzib. Itu jumlah khabariyah. Ini maksud dalam bahasan silah ini. Yaitu jumlah yang memungkinkan untuk dikatakan ya kepada pengucapnya shadaqta, engkau benar, atau kadzabta, engkau dusta. Ya. Itu jumlah apa? Khabariyah. Jadi syarat yang pertama pada jumlah apa? Silah adalah agar berupa jumlah khabariyah. Sehingga jumlah insya'iyah seperti jumlah istifhamiyah enggak boleh. Sebab ja'alladhi aina abuhu, enggak boleh insya'iyah itu. Jumlah insya'iyah adalah jumlah yang tidak menerima ya pembenaran ataupun pendustaan. Ketika ada orang yang berkata kepadamu, misalkan aina Muhammad, Muhammad di mana? Bisa enggak dikatakan engkau dusta? Hah? Atau engkau jujur? Enggak bisa kan? Enggak pas. Tapi kalau jumlah khabariyah seperti ja'a Muhammad, Muhammad datang, bisa enggak dikatakan kalau jujur shadaqta, kau benar? Bisa kan? Kalau dusta kadzabta, bisa enggak? Bisa, itu khabariyah. Kalau insya'iyah di antaranya istifhamiyah ataupun amr, ja'alladhi idribhu, datang orang yang pukullah dia. Ini enggak boleh insya'iyah. Dan macamnya banyak insya'iyah itu. Ya, di antaranya itu. istifhamiyah, amr, ya, atau nahi, syai'al ladzi la tadribhu misalkan. Itu enggak boleh. Kenapa demikian? Kenapa dipersyaratkan pada silah agar dia berupa jumlah khabariyah yang bisa menerima as-sidq, pembenaran, tasdiq ataupun takdzib? Karena yajib an yakuna madmunuha ma'lum al-intisab ila al-mausul lil mukhatab ya qabla al-khitab. Yang maknanya adalah bahwasanya yang namanya jumlah silah itu kandungannya ya harus difahami, sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara sebelum diucapkan. Seperti ya, ja'al ladzi qama abuh, datang orang yang bapaknya berdiri sebelum kita ucapkan kepada orang yang ajak kita ajak bicara, dia sudah tahu gitu. Bahwasanya dia bapaknya berdiri gitu. Sehingga sudah kenal, ja'al ladzi qama abuh, sudah tahu. Oh, si itu si Muhammad misalkan. Ya, ja'al ladzi qama abuh. Sebelum diucapkan qama abuh, orangnya diajak bicara sudah tahu gitu. Bahwasanya yang dimaksud dengan yang bapaknya berdiri adalah dia. Ya. Bisa dipahami gak ini? Ya. Karena yang namanya jumlah silah itu penisbahannya, penyandarannya kepada isim mausul harus diketahui oleh orang yang diajak bicara sebelum diucapkan. Ya, alladzi qoma abuh, sudah tahu dia. Siapa yang dimaksud dengan alladzi dengan disebutkan qoma abuh ini? Ya. Adapun jumlah insya'iyah, ya belum diketahui penunjukan maknanya. Iya. Kecuali setelah didatangkan lafadznya. Seperti ja'al ladzi idribu, baru tahu dia. Iya kan? Datang orang yang pukullah dia. Sebelumnya tahu enggak ada perintah pemukulan? Belum tahu, ya kan? Tapi kalau tadi ja'al ladzi qoma abu, sebelum diucapkan orang yang diajak dia sudah tahu siapa sih yang dimaksud dengan yang bapaknya berdiri ini. Ya. Adapun jumlah insya'iyah ya tidak bisa diketahui kandungannya sebelum diucapkan. Jumlah khabariyah sebelum diucapkan sudah tahu itu orang yang diajak bicara oleh kita. Ja'alladzi abuhu misalkan mat, datang orang yang bapaknya meninggal, sebelum diucapkan sudah tahu, oh si ini gitu. Ya. Jadi paham ini ya, kenapa silah itu harus berupa apa? Jumlah khabariyah. Karena jumlah silah syaratnya sudah maklum di sisi mukhatab sebelum diucapkan jumlah ini. Adapun insya'iyah belum maklum yang dimaksud sebelum diucapkan gitu loh. Jalladhi aynabu, belum tahu ya kan aynabu, pertanyaan di mana bapaknya ini sebelum diucapkan. Ya. Kemudian fala yajuzu ja'alladhi idribhu, sehingga tidak boleh dikatakan ja'alladhi idribhu, datang orang yang pukullah dia. Antum jadikan ya jumlah silahnya idribhu insya'iyah kan di sini perintah idribhu, datang orang yang pukullah dia. Ini enggak boleh, bukan khabariyah dia. Tidak boleh juga dikatakan wala ja'alladhi bi'tukahu, datang orang yang ataupun datang orang yang ini budak, bi'tukahu, silakan saya jual dia kepadamu. Ini kan akad. Yang namanya akad kan insya'iyah itu. Seperti antum misalkan mau beli kitab ataupun menjual kitab, ini saya jual, kemudian yang lain ini saya beli. Nah, itu akad insya'iyah. Mungkin gak dikatakan ketika ada orang yang mengatakan, nih saya jual pakaian, dosa kamu. Gak bisa kan ya. Bukan khabari ya, berarti insya'iyah. Jadi contoh ja'alladzi bi'tukahu, datang orang yang budak berarti ya, bi'tukahu, yang saya jual silakan kepadamu. Ini insya juga karena akad di situ, akad. Akad termasuk insya. Ya, itu insyaul akad. Memunculkan akad jual beli. Idza qasadta bihi al insya, apabila engkau meniatkan dengan ucapanmu bi'tukahu insya, yakni mengadakan jual beli. Tapi kalau yang kau maukan dari bi'tukahu sekedar pemberitaan saja, ya bisa. Berarti maknanya beda. Ja'alladzi bi'tukahu, datang orang yang orang itu telah saya jual kepadamu. Berita berarti ini kan. Bukan jual beli, beda ya. Jadi ja'alladzi bi'tukahu memungkinkan dua makna. Yang pertama bi'tukahu ini jumlah insya'iyah, berarti lagi jual beli akadnya. Datang orang yang silakan, datang orang yang silakan saya jual itu kepadamu, budak misalkan. Ya, berarti ini lagi akad jual beli nggak boleh ini syaiyah. Tapi kalau sekadar pemberitaan, berarti maknanya beda. Datang orang yang saya telah menjualnya kepadamu. Ini pemberitaan, bukan jual beli kan, sudah dijual itu. Sudah tahu dia yang dia bicara ini, bahwasanya ini produk sudah dijual kepadamu. Bikhilafi ja'al ladzi abuhu qa'im, berbeda dengan contoh ja'al ladzi abuhu qa'im. Boleh enggak? Ya boleh, karena abuhu qa'im jumlah khabariyah, bukan insya. Ja'al ladzi darabtu, boleh pula, karena bukan insya'iyah. Nah itu syarat yang pertama dari apa? Jumlah silah, yaitu agar berupa jumlah khabariyah. Kalau ditanya apa ini maksud dengan jumlah khabariyah, ya jumlah yang bisa dikatakan kepada pengucapnya ketika mencocoki kebenaran, shadaqta. Dan ketika menyelisih kebenaran, kadzabta. Insya'iyah selain itu tidak bisa dikatakan kepada yang mengucapkannya, kadzabta atau shadaqta. Seperti kalau ada orang yang berkata, aina Muhammad, Muhammad di mana ya? Shadaqta, bisa enggak? Enggak benar, enggak bisa. Atau kadzabta, enggak bisa. Ini insya, enggak masuk. Atau idrib Muhammad, pukul Muhammad, betul engkau atau dusta engkau, bisa enggak? Enggak bisa, berarti insya ini. Kalau yang bisa dikatakan kepada pelaku, kepada pembicaranya, engkau jujur, engkau dusta, ini khabariyah. Seperti qala Muhammad shadaqta. Iya. Mata Zaidun shadaqta. Kalau jujur, kalau ternyata menyelisih kebenaran, kadzabta. Bisa kan? Nah, itu khabariyah. Ya, jumlah khabariyah. Bukan mutar khabar bahasanya ya, beda jumlah khabariyah. Pada pembahasan silah. Ini perlu untuk antum fahami, nanti berulang di pembahasan yang lain. Jumlah khabariyah lawannya insya'iyah, bukan lawannya mubtada ya, mubtada khabar bukan. Ah, yang perlu kita tambahkan juga di sini disebutkan bahwasanya syarat yang pertama adalah agar dia khabariyah. Jumlah khabariyah adalah jumlah yang memungkinkan jujur dan dusta. Memungkinkan jujur dan dustanya ini adalah pada zat kalimat itu tanpa melihat pengucapnya gitu loh. Jadi ketika dikatakan Zaidun Qaim, mata Muhammad, ini memungkinkan kan pada kalimat ini dikatakan apa? Sodako ataupun kadzaba, iya kan? Tapi kalau sudah melihat kepada yang pembicaranya, bisa dipastikan ini jujur. Seperti kalau Allah yang berucap, yang berbicara, maka enggak ada kemungkinan yang lain kecuali jujur gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah melihat kepada yang mengucapkannya Allah. Jadi bisa dikatakan ini jujur atau dusta itu dari sisi kalimatnya. Kalau melihat dari orangnya ataupun yang mengucapkannya, beda lagi. Kalau Allah yang mengucapkannya dan Rasul yang mengucapkannya, tidak ada kemungkinan kecuali jujur gitu loh. Ya. Kemudian syarat kedua dari jumlah silah adalah an takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Ya, agar dia jumlah silah itu mencakup, mengandungi dhamir yang mencocoki kepada isi mausul. Cerita di contohnya. Ya alladhi qawma abuhu. Di sini ada apa? Dhamir yang mencocoki kepada isi mausul itu a'id abuhu ha. Kembali kepada alladhi. Ya. Ja'alladhani qawma abuhuma huma. Kembali kepada alladhani. Dan seterusnya. Ya. Ja'at allati apa? Qawma abuha ha. Gitu. Jadi umumnya ini dhamir yang kembali ataupun dhamir yang ada pada jumlah silah yang itu kembali kepada si mausul atau a'id umumnya berupa dhamir ghaib seringnya. Iya kan? Seringnya dhamir ghaib. Contohnya ja'alladzi qawma abuhu dhamir ghaib kan? Iya. Dan seterusnya seringnya dhamir ghaib. Tapi terkadang juga dhamir mutakallim terkadang. Seperti ucapannya Ali radhiyallahu taala an, analladzi sammatni ummi Haidarah. Lihat. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Saya adalah orang yang ibuku menamaiku dengan Haidarah. Samatni. Di sini ya ini aidnya ini. Iya. Yeah. Yang kembali kepada alladzi dan ya dhamir apa ya? Mutakallim. Kadang demikian. Atau terkadang juga dhamir mukhatab terkadang. Aidnya itu kadang tapi Contoh anta alladhi talbil khuyulu ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha, mensifati seorang yang dermawan. Siapanya Farzdak? Engkau adalah orang yang kuda-kuda itu menundukkan kepalanya kepadamu, takluk kepadamu, jinak kepadamu, karena engkau sangat baik kepada kuda-kuda. Ya. Wal aitamu anta tut'imuha, dan anak-anak yatim pun kau beri makan. Ya. Di sini lihat antal ladzi ya talwi al khuyul ru'usaha ilaika, aida. Engkau adalah orang yang talwi al khuyul ru'usaha ilaika. Engkau adalah orang yang kuda-kuda itu kepalanya menundukkan kepadamu. Ilaika. Di sini kembali kepada alladzi, antal ladzi talwi al khuyul ru'usaha ilaika. Aidnya dhamir kaf, dan kaf dhamir apa? Mutakallim. Terkadang juga ini tambahan ya, aidnya itu bukan dhamir tapi isim dhahir. Terkadang isim dhahir seperti ucapannya penyair, su'adul lati adnaka hubbu su'ada wa i'raduha 'anka istamarra wa zada. Su'ad, nama seorang wanita. Su'ad allati adnaka, yang mana dialah Su'ad ini yang allati adnaka hubbu su'ada. Lihat, su'ada adalah orang yang kecintaanmu kepada Su'ad membuat kamu kikir. Ya, wa i'raduha 'anka istamarra wa zada, dan menjauhnya Su'ad kepadamu terus menerus dan bertambah. Di sini syahidnya lihat su'adul lati, si mausulnya. Di sini mana aidnya? Isim dhahir itu. Su'ad allati adnaka hubbu su'ada. Su'ad. Su'ad kembali kepada allati. Terkadang demikian. Tapi umumnya aid itu apa? Apa dhamir? Ghaib. Kemudian. Mutabiqin lil mausuli. Saya ulangi, syarat yang kedua dari jumlah sila adalah agar dia mencakup dhamir yang mencocoki kepada isim mausul. Ya, apakah mencocoki lafaz dan maknanya sekaligus seperti ja'alladzi qama abu. Ya, abu kembali kepada alladzi. Alladzi yang mufrad maknanya dan lafaznya juga. Ya. Dan terkadang kembalinya itu hanya kepada lafadznya seperti man. Man kan sudah kita lewatkan, isim mausul yang musyarak ya, bisa digunakan untuk mufrad, musanna, jamak. Lihat pada contoh ayat, wa minhum may yastami'u ilaika, di antara mereka ada yang yastami'u ilaika, mendengarkan ucapanmu, mencuri-curi pendengaran darimu. Lihat yastami'u, pada yastami'u ada huwa kembali kepada man, berarti melihat lafadznya man. Jadi mereka orang-orang yang mencuri pendengaran, nguping kepadamu, itu banyak orangnya, beberapa orang. Di sini kita dapati aidnya yastami'u huwa kan. Kenapa huwa kembalinya kepada man? Man itu lafadznya mufrad meskipun maknanya ini mungkin di sini jamak. Wa minhum may yastami'u ilaika, di antara mereka ada beberapa orang yang mencuri-curi pendengaran darimu, mendengarkan ucapanmu. Ya. Oh, salah ini tentang orang-orang apa ya? Munafik apa ya? Wa minhum man yastami'u ilaik. Al-muhim di sini man isim mausul. Lafadznya apa? Mufrad, tapi maknanya jamak di sini. Kemudian jumlah silanya yastami'u ilaika. Yastami'u ilaika. Pada yastami'u ada fa'il huwa. Kembali kepada man. Di sini huwa kenapa? Karena melihat lafadznya man, bukan melihat maknanya. Adapun kalau melihat maknanya, yang semisal ini dalam surat Yunus, wa minhum man yastami'una ilaika. Loh. Jadi ada yang wa minhum man yastami'u ilaika, ada juga yang lafadznya wa minhum man yastami'una ilaika. Ah, di sini yastami'una ilaika, pada yastami'una ada dhamir wawu kan, oh jamaah. Kembalinya kepada man. Berarti melihat apanya? Maknanya, man ini bukan jamak. Boleh gitu. Jadi kadang kembalinya dhamir itu kepada sesuatu yang sama dari sisi lafaz dan maknanya, mufrad-mufrad gitu, musanna-musanna. Terkadang kembalinya kepada lafaznya saja yang mufrad meskipun maknanya jamak, atau terkadang kembalinya kepada maknanya Ya, meskipun lafadznya berbeda. Boleh. Paham ya jadi ya. Sebagai contoh di wa minhum man yastami'u ilaik, ini melihat lafadznya huwa kembali kepada man lafadz, meskipun makna man di situ bukan satu orang, beberapa orang. Kemudian pada contoh wa minhum man yastami'una ilaika, aidnya wawu jamak. Kenapa? Karena melihat kepada makna man di situ jamak, meskipun lafadznya man apa? Mufrad. Ya, saya ulangi. Yang kedua, agar jumlah silah itu mencakup atau mengandungi dhamir yang mencocoki isi mausul. Jadi bisa mencocoki isi mausul dalam hal lafaz dan maknanya sekaligus, atau mencocoki isi mausul hanya pada lafaznya, maknanya berbeda, atau hanya mencocoki maknanya lafaznya berbeda. Fi ifradi wa tathniyati, dalam hal mufrad dan musannanya, artinya kalau isi mausulnya mufrad, aidnya mufrad, isi mausulnya musanna, aidnya musanna. Dan jamaknya muzakkar dan muannatsnya. Contoh, jalladzi akramtuhu. Di sini si mausulnya alladzi. Jumlah silahnya mana? Jumlah silahnya akramtuhu. Mana aidnya di sini? Ha. Kalau di Arab ja filun madin mabni ala al-fath alladzi, isim mausul mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Akramtuhu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun. Kemudian akrama fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutahrik atta dhamirun mutasil mabni ala dhamma fi mahall rafin fa fa'il alha dhamirun mutasil mabni ala dhamma fi mahall nasbin maf'ulun bih. Jumlah akramtu ini jumlah silah mausul, tidak ada mahal dalam i'rab. Kemudian mana aidnya? Wal aid adalah alha. Kembali kepada apa? Allazi. Ya. Dan seterusnya ja'at allati akramtuha. Ha, kembali kepada allati. Ja'a allazani akramtuhuma. Huma kembali allazani. Ja'at allatani akramtuhuma. Kembali kepada allatani. Allazina akramtuhum. Hum kembali kepada allazina. Allati akramtuhunna. Hunna kembali kepada allati. Demikian seterusnya. Di sini sudah fahami? Hah? Faham ya? Wa qad yuhdhafu ad-dhamiru sawa'un kana marfu'an. Terkadang dhamirnya, aidnya pada jumlah silah itu mahdhuf. Apa mahdhuf? Dibuang. Ya. Sawa'un kana marfu'an, sama saja aid ini marfu'. Contoh, aid yang marfu' yang dibuang adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Lanjutannya itu. Kemudian akan kami cabut, akan kami tarik dari setiap golongan, ayyuhum ashad, siapa di antara mereka yang paling dahsyat, paling keras permusuhannya terhadap Ar-Rahman. Di sini si mausulnya mana? "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum." Ah. Ayyu. Ini si mausulnya. Maknanya alladzi. Ya. Kemudian di situ jumlah silahnya mana? Ashad. Ya. Ada yang dibuang di situ aidnya. Yani aslinya alladhi huwa ashaddu gitu. Siapa di antara mereka? Yani mana alladhi huwa ashaddu. Jadi di sini silahnya bentuknya jumlah ismiyah. Ashaddu huwa mubtadanya yang merupakan aidnya dibuang. Boleh. Ya. Ada pembahasannya itu. Ya. Ayun kama wa uribat ma lam tudhaf fa sadru wasliha dhamirun in hadaf. Ibnu Malik. Ya. Jadi ayun situ seperti ma, isim mausul yang musyarak. Ya. Wa uribat ma lam tudhaf dan dia mu'rab selama tidak didhafahkan. Ya, selama tidak diidhafahkan dalam keadaan sadar silahnya itu dibuang. Ya, ayun kama wa uribat ma lam tudhaf. Ayun seperti halnya ma isim mausul musyarak. Ma lam tudhaf selama dia tidak diidhafahkan. Ya. Dalam kondisi sadar silahnya dhamirun in hadaf, dhamir yang dibuang. Tapi kalau diidhafahkan, ya nanti pembahasannya itu berbeda lagi. Ada bahasanya itu rinciannya terkait dengan ayun. Ya. Dia ayun itu kadang mabni, kadang mu'rab. Ya. Apa nih mu'rab? Ya tadi. Kalau dia tidak didhafahkan. tidak didhafahkan. Seperti ayyamma tad'u, ya ayyan itu kan. Tidak didhafahkan, kemudian dalam kondisi sadr silahnya dhamirin hadaf. Artinya dia kalau didhafahkan kemudian sadr silahnya dhamir ini buang, maka dia mabni seperti ini. Ayyuhum asyad, didhafahkan kan? Kemudian sadr silahnya, jadi silah itu ada sadr awal silahnya, yang kedua ajiznya. Kalau sadr silahnya dibuang, kemudian ayyuhnya didhafahkan, maka dia mabni. Ayyuhum asyaddu. Takdirnya apa? Alladhi huwa asyaddu. Alladhi huwa asyaddu. Al-muhim di sini, ayyu isim mausul, aidnya itu dibuang. Rafa sebagai mubtada aidnya itu. Aslinya ayyuhum huwa asyaddu. Atau takdirnya ayyuhum alladhi, karena mana ayyuhum alladhi. Ya, ayyuhum alladhi huwa asyaddu, dibuang huwanya. Ini ada bahasanya khusus. Ya, mungkin perlu waktu untuk menjelaskannya itu. Kemudian au mansuban atau domir yang kembali kepada isi mausul itu yang dibuang mansub. Kalau tadi yang marfu ya, bisa yang dibuangnya marfu. Seperti pada ayyuhum asyaddu, aslinya ayyuhum huwa asyaddu. Atau mansub seperti wama amilat aydihim, lihat. Wama amilat aydihim, dan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Di sini ma isim mausul, mana alladzi. Mana di sini coba antum cek, ada enggak aidnya yang kembali kepada ma, dicek. Amilat aydihim, enggak ada kan? Ah itu mahdhuf. Aslinya wama amilat hu, gitu loh. Dibuang. Amilat hu kembali kepada ma, dan apa yang diperbuat oleh mereka ataupun oleh tangan-tangan mereka. Mahdhuf di sini. Wama amilat hu aydihim, dibuang. Wama amilat. Kebanyakan yang dibikin dibuang. Qara'ah ghairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah amilatu. Ah, dipertegas lagi pada qira'ahnya selain Hamzah dan Kisai dan Syu'bah. Selain kiranya Hamzah, Kisai dan Syu'bah, itu membacanya amilathu. Wa ma amilathu aydihim. Ada haknya disebutkan di situ, aidnya. Pada kira yang lain dibuang, wa ma amilat. Ada cuma dibuang. Ya bilha alal asal, dengan haswi asalnya. Amilathu asalnya disebutkan kan, aidnya. Wa qara haula bihadfiha, adapun mereka selain Hamzah dan Al-Kisai dan Syu'bah membacanya dengan membuang haknya, dibuang aidnya. Kemudian kadang juga aid yang dibuang itu mahfud, dhamir yang mahfud. Ya, kadang marfu yang dibuang itu aid yang marfu, kadang aidnya apa? Mansub, kadang aid yang mahdhuf. Atau mahfud, fan mahfud, tikhafud kan ini dhafa. Contoh, faqdi ma anta qadin, ucapannya mereka as-saharah ahli sihir yang beriman, as-saharah al-mu'minu Nabi Musa atau Harun, yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diancam oleh rajanya, yaitu apa? Siapa? Fir'aun, untuk disalib ataupun dipotong ya, secara bersilang tangan dan kakinya. Maka mereka dengan kokohnya berkata, faqdi ma anta qad, silakan kau Fir'aun, putuskan apa yang hendak kau putuskan. Faqdi, silakan kau putuskan ma, ini alladzi, keputusan yang anta qadin, yang akan kau putuskan, kami siap menanggungnya. Di sini antum lihat coba, ma isim mausul, mana alladzi, ada enggak di situ aidnya yang kembali kepada ma? Anta bukan, qadin enggak ada di situ. Mahdhuf. Aslinya anta qadihi gitu. Anta qadihi, hak kembali kepada ma. Maknanya ya faqdi alladzi anta qadihi gitu. Yang semisal itu adalah ucapannya penyair, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawidi. Ya lihat, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawidi. Al ayyam itu fa'ilnya, hari-hari akan menampakkan kepadamu ma kunta jahilah, jahilan. Aslinya jahilah. Alladzi mana yang di sini, mana yang alladzi. Hari-hari akan menampakkan kepadamu ma, mana yang alladzi. Sesuatu yang kunta jahilan, ya ini dahulunya engkau tidak tahu, tersembunyi darimu. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawidi, dan akan membawa kepadamu berita-berita orang yang tidak engkau bekali untuk mencari berita. Sampai juga akhirnya berita itu kepadamu, ditampakkan dengan perputaran hari-hari apa yang tersamar darimu. Tanpa perlu engkau mencurahkan biaya, akan datang itu berita sampai kepadamu. Di sini syaitnya mana? Ma kunta jahilan. Ma di sini mana isim mausul? Atau lihat kunta, enggak ada di sini. Aidnya yang kembali kepada ma pada jahilah juga ada. Ah, di sini mahdhuf. Takdirnya ma kunta jahilah. Ya, sesuatu yang tadinya kamu jahilah, tidak mengetahuinya, nya kembali kepada ma. Ya. Masih panjang ya. Tanggung sedikit lagi deh. Au mahfudun bil harfi, atau dhamir yang mahdhuf itu dikhafadkan oleh huruf. Kalau tadi kan dikhafadkan oleh apa? Idhafah ya. Qadin qadihi. Dhamir ha itu kan dikhafadkan oleh idhafah qadin kepadanya. Contoh jahilan juga jahilah. Dhamir yang mahfudnya dikhafadkan oleh idhafah jahil kepadanya. Atau dikhafadkannya oleh huruf jar. Contoh ucapan Allah Ta'ala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ucapannya mereka orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi. Mereka berhujah untuk menolak dakwah mereka para Nabi dengan mengatakan, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Dia Nabi ini ataupun yang mengaku Nabi ini, kata mereka, makan dari apa yang kalian makan darinya dan minum dari apa yang kalian minum darinya. Lihat, di sini menjadi syahid adalah apa? Mimma, lihat. Kalau ma yang pertama sih sudah ada ini ya, ada ainnya kan, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Di sini mimma sama isim mausul mani minal ladzi gitu. Di sini sudah ada ainnya minhu, hak kembali kepada ma. Tapi ma yang kedua tuh lihat, wa yashrabu mimma tashrabun, dan dia pun minum dari apa yang kalian minum darinya. Ma di sini isim mausul mani alladzi, lihat pada yang setelahnya ada enggak di situ ainnya? Tashrabun enggak ada. Mahdhuf. Takdirnya minhu. Iya. Minalladzi tashrabuna minhu, dibuang. Ya. Juga ucapan penyair, nusalli lilladzi shallat quraisyun wa na'buduhu wa in jahada al'umum. Kami akan salat kepada zat yang shallat quraisyun, suguresh salat kepadanya, wa na'buduhu, dan kami akan beribadah kepadanya, wa in jahada al'umum, meskipun keumuman manusia menentangnya. Di sini mana sayidnya isim mausulnya? Alladzi. Jumlah silanya mana? Salat Quraisyun. Ada enggak di situ? Disebutkan enggak di situ? Aidnya yang kembali kepada alladzi, lihat. Salat enggak ada. Quraisy. Quraisy di situ qabilah yang muannats, makanya salat ya. Salat Quraisy. Enggak ada. Ah, berarti mahdhuf. Takdirnya salat lahu Quraisyun. Ya, karena salat li. Nusalli li. Kami salat untuk alladzi, zat yang salat lahu aslinya. Yang suhu Quraisy salat untuknya. Ainu salli lilladzi salat lahu Quraisy. Wa hadza wa fi hadza al-fasl tafasil katsirah la taliqu bi hadza al-mukhtasar. Pada fasal ini yaitu tentang silah, ada rincian-rincian yang banyak yang tidak layak kiranya untuk disebutkan seluruhnya pada ringkasan ini. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti masih tersisa pada kita pembahasan tentang silah yang berupa apa? Syibhu al-jumlah. Pokoknya antum kalau dapati silah atau isim mausul, harus cari situ jumlah silahnya. Ya, kemudian setelah itu dicari apa? Aidnya. Dan ingat, jumlah silah tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, enggak ada. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan naktafi an al-qadr. Subhanallah wa bihamdik. Syadallah ilaih lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.